Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الله رحمكم الله. Masih pada bab yang ke-93, bab man latama abdahu falyu'tiqhu min ghairi ijab. Bab seseorang yang menampar budaknya maka hendaknya membebaskannya walaupun hukumnya belum sampai wajib. Barakallahu. Kita telah membaca beberapa hadis dan sekarang masih tersisa satu hadis. Barakallahu. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimallahu taala. Al-Imam Al-Bukhari rahimallahu taala berkata, haddatsana Musa, telah menceritakan kepada kami Musa. Qala, beliau berkata, haddatsana Abu Awanah, telah menceritakan kepada kami Abu Awanah. Qala, haddatsana Firas, telah menceritakan kepada kami Firas. An Abi Shalih, dari Abu Shalih. An Zazan Abi Umar, dari Zazan Abu Umar. Qala, beliau berkata, kunna inda Ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, dulu kami pernah berada di samping Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Fada'a bi ulamin lahu kana darabahu, ketika itu, ketika kami duduk-duduk di samping beliau, beliau memanggil budaknya yang pernah beliau pukul. Fakashafa an dhahrihi, yang budaknya tersebut, barakallahu fikum, kemudian menampakkan, memperlihatkan punggungnya. Faqala, maka Ibnu Umar menyatakan, ayuji'uka, apakah kamu merasa tersakiti ya, merasa tersakiti dengan pukulannya Ibnu Umar. Qala, budak tersebut mengatakan la, tidak. Fa'aqtaqahu. Namun Ibnu Umar walaupun demikian tetap memerdekakan budaknya. Ya, beliau memerdekakan budaknya yang dipukul. Tsumma rafa'a 'udan minal ardi. Kemudian Ibnu Umar mengangkat ya kayu ya dari tanah diangkat oleh beliau. Faqala, kemudian mengatakan mali fihi minal ajri ma yazinu hadzal 'uda. Tidak ada bagiku pahala sebanding dengan kayu yang saya angkat ini. Fakultu, maka aku katakan, yakni kata Ziyadan, Abu Umar mengatakan kepada Ibnu Umar, ya Aba Abdurrahman, wahai Abu Abdurrahman, kunyahnya Ibnu Umar, Abu Abdurrahman. Lima taqulu hadza, mengapa Anda mengatakan demikian? Mengatakan bahwasanya Anda tidak mendapatkan pahala pembebasan budak dari budak yang engkau pukul ya sebanding dengan kayu bakar yang engkau angkat. Mengapa mengatakan demikian? Tidak mengatakan demikian. Nah, mengapa engkau mengatakan demikian? Barakallahu fikum. Qala, maka Ibnu Umar mengatakan sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqul. Aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau bersabda au qala, atau beliau berkata, man daraba mamlukahu haddan lam ya'tihi au latama wajhahu fa kafaratuhu an yu'tiqahu. Barang siapa yang memukul budaknya, barakah hukum, ternyata balasan yang didapat tidak sebanding, atau dia menampar wajahnya dan balasan yang didapat kisos maksudnya tidak sebanding, maka kafarohnya, pelebur dosanya, bayarannya, tebusannya, ayyu'tiqahu, adalah dia memerdekakan budak tersebut. Hadis ini ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, sanadnya sahih. Sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dan juga Al-Imam Abdul Razzaq dan Al-Imam Ibnu Abi Syaibah rahimahumullahu ta'ala. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, pada hadis ini ya, padanya diambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, memerdekakan budak karena pukulan tuannya hukumnya tidak sampai wajib. Hukumnya tidak sampai wajib. Barakallahu fikum. Berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Jadi, tidak sampai wajib berdasarkan kesepakatan para sahabat kaum muslimin. Barakallahu fikum. Namun, ya, sebagaimana disebutkan sebelumnya, kalau tidak sampai wajib, kenapa kok masih perlu adanya tebusan? Tebusannya berupa memerdekakan budak tersebut. Barakallahu fikum, telah lewat pertemuan yang lalu, hal itu dalam rangka menjaga perasaan budak ya, dan dalam rangka kezaliman yang dilakukan sudah terbayarkan. Barakallahu fikum. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Maka dalam keadaan seperti itu, para sahabat yang memukul budaknya, ya, salah seorang dari mereka berharap apabila bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, tidak ada seorang pun yang menuntut, ya, menuntut. Jadi khawatir budaknya ini menuntut nantinya, maka barakallahu fikum dibebaskan. Dan mereka para sahabat dengan perasaan takut dituntut adanya kezaliman pada hari kiamat, mereka para sahabat senantiasa muraqabatun nafsi, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Merasa diawasi. Dan juga mereka berupaya untuk menjaga, memenuhi hak-hak makhluk. Kalau seseorang bersalah kepadanya, maka dia minta maaf, minta kehalalannya. Barakallahu fikum. Itu di antara hak makhluk. Tidak boleh hartanya dirampas. Tidak boleh kehormatannya diinjak-injak. Tidak boleh darahnya ditumpahkan. Maka kalau itu terjadi, hendaknya minta kehalalannya. Kata para ulama, diantaranya Syekh Muhammad Ibn Sa'id Ruslan, "Idza kana hadza fil mamluk, fa kaifa bi akhika fil Islam?" Kalau keadaannya pada budak saja seperti ini, ya, ada kafaroh, ada tebusan berupa membebaskan budak tersebut, lalu bagaimana apabila kezaliman itu terjadi kepada saudaramu yang merdeka, yang muslim? Maka lebih-lebih lagi untuk barakafikum kita takut, ya, mendolimi mereka, ya, takut barakafikum mereka menuntut nanti pada hari kiamat. Maka kita lebih-lebih lagi untuk memberikan hak mereka. Barakafikum. Kemudian ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Dan pada hari kiamat, yang saling, ya, membayar atau memberi kisos itu tidak hanya manusia. Bahkan barakallahu'alaikum, wa anna Allah ta'ala saufa yaqtassu lis-sati al-jamma' minas-sati al-qurna. Bahkan besok pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala telah akan mengkisos, ya, dulunya apabila ada kambing di dunia itu ditanduk, diseruduk oleh kambing yang bertanduk, kemudian terluka atau mati, nanti pada hari kiamat dikisos. Itu aja hewan. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan barakallahu fikum, kunu turoba, jadilah kalian tanah. Akhirnya jadi tanah. Kalau manusia tidak jadi tanah, tapi berlanjut antara surga dan neraka. Gitu. Kalau hewan barakallahu fikum, maka ada kisos. Itu kedoliman, ya. Tetapi kalau hewan itu, misalkan ular makan katak, ya tidak dikisos. Masa katak makan ular? Ya, itu karena memang sudah takdirnya seperti itu. Sesuai, itu bukan berkafikum, termasuk kezaliman. Tapi kezaliman itu sesama jenisnya. Manusia dengan manusia. Ya, jin dengan jin, berkafikum. Demikian pula, ya, jin kepada manusia juga bisa. Manusia kepada jin juga bisa, berkafikum. Dan juga hewan dengan hewan. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Oleh karena itu wa iyyaka an taklim, hati-hati oleh kalian untuk berbuat zalim. Ya. Karena apabila Anda berbuat zalim, maka kezaliman yang engkau lakukan itu akan membelenggumu pada hari kiamat. Barakallahu. Ikhwani wa akhwatillah rahimakumullah. Pada hadis ini juga diambil faedah, budak yang dibebaskan statusnya akan berubah menjadi hurun, seseorang yang merdeka. Ya, merdeka, bukan budak lagi. Kemudian ikhwani wa akhwatillah rahimakumullah, kata para ulama, pukulan terhadap budak, ya, maka kafarahnya itu adalah dengan cara membebaskannya. Berbeda halnya dengan pukulan seorang ayah atau seorang ibu kepada anaknya dalam rangka mendidik, atau pukulan majikan atau tuan kepada budaknya dalam rangka mendidik. Wairum bidarbin wairum mubarrih, bidarbin wairum mubarrih, dengan pukulan yang tidak melukai, menyakitkan, tidak mengandung kezaliman, maka ini tidak mengapa. Barakallahu. Jadi yang dimaksud dengan membebaskan budak karena pukulan dari tuannya, ya, tebusannya adalah membebaskan. Itu apabila pertama budaknya dipukul dalam keadaan tidak bersalah, maka itu kezaliman. Atau yang kedua, budaknya bersalah namun pukulan yang diberikan tidak sebanding dengan kesalahannya, maka itu disebut kezaliman dan jawra, zulman wa jawra. Disebut dengan kezaliman dan semena-mena, kejahatan. Maka kafarahnya adalah membebaskannya. Tebusannya adalah membebaskannya. Tapi kalau pukulannya itu mendidik dan tidak menyakitkan, maka tidak perlu dibebaskan. Barakallahu. Walaupun itu kepada budak. Barakallahu. Sekarang barakallahu masuk pada bab yang berikutnya. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala, bab qisasul abdi. Bab qisas dari seorang budak. Bab qisas dari seorang budak. Haddatsana Muhammad ibn Yusuf, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yusuf, wa Qabisah dan Qabisah, qala, keduanya berkata, haddatsana Sufyan, telah menceritakan kepada kami Sufyan, an Habib ibn Abi Thabit, dari Habib bin Abi Thabit, an Maimun ibni Abi Shabib, dari Maimun ibni Abi Shabib, an Ammar ibni Yasir, dari Ammar bin Yasir, qala, beliau berkata, ini ucapannya Ammar bin Yasir, la yaqribu ahadun abdan lahu wa huwa zalimun illa uqida minhu yaumal qiyamah. Kata Ammar bin Yasir, tidaklah seseorang memukul budaknya dengan cara yang zalim, wahwa zalim, yakni maksudnya tuannya ini memukul budaknya dengan cara yang zalim sampai terjatuh pada kezaliman. Bisa jadi dia memukul dalam keadaan budaknya tidak bersalah, maka zalim. Atau budaknya bersalah, namun pukulannya melampaui batas, tidak sebanding dengan kesalahannya, menyakiti, menampar wajah, atau meninju, ya, membanting. Barakallahu fikum. Illa uqida minhu yaumal qiyamah. Tidaklah hal itu dilakukan melainkan besok akan dibalas kezaliman tersebut pada hari kiamat. Maka dibalas di sini, barakallahu fikum, budaknya akan menuntut tuannya karena kezaliman yang dilakukan. Hadis ini barakallahu fikum sahih. Diriwayatkan juga oleh Imam Abdul Razzaq dan Imam Ibnu Abi Syaibah. Dan hadis ini mauquf. Mauquf itu barakallahu fikum ucapannya sahabat. Kalau marfu itu sampai kepada Nabi. Jadi hadis itu macam-macam, ya. Ada yang sampai Nabi, ada yang hanya ucapannya sahabat, maka disebut hadis juga, hadis mauquf. Barakallahu fikum. Faedah yang bisa diambil dari hadis ini. Yang pertama, al-hasu 'alal insan ilal 'abid. Anjuran untuk tetap berbuat ihsan kepada budak. Warifti bihin. Dan lembut terhadap mereka. Wan nahyu an darbihim zulman wa jawra. Dan larangan memukul mereka secara zalim dan semena-mena. Kalau memukul mereka tidak berupa kezaliman, maka tidak mengapa. Contohnya adalah takdib dalam rangka mendidik. Contohnya juga pukulannya tidak menyakitkan, tidak membuat luka, meninggalkan bekas atau luka. Maka bukan disebut kezaliman atau kejahatan. Barakallahu fikum. Faedah yang kedua. Bayan annahu yuqtasu minadh-dhalim lil-mazlum. Hadis ini menjelaskan bahwasanya akan adanya qisas pada hari kiamat dari orang yang zalim, ya, yang diberikan oleh orang yang terzalimi. Qisasnya kepada orang yang zalim yang diberikan oleh orang yang terzalimi. Baik itu tuannya sendiri, ya, walaupun budak maka tetap manusia. Barakallahu fikum. Wa minal baghi lil mabghiyin alaihi yaumal qiyamah, dan akan dibalas di kisos dari orang yang berbuat jahat, yang memberontak, akan diberikan, ya, kepada orang yang dulu diperlakukan jelek padanya pada hari kiamat. Barakallahu fikum. Yang ketiga, faedah yang ketiga. At-takhwifu minadh-dhulmi. Hadis ini memberikan rasa takut kepada kita akan sebuah kezaliman. Akan sebuah kezaliman. Yakni Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan balasannya pada hari kiamat. Faedah yang keempat, at-takir biyaumiddin. Mengingatkan kita semua akan adanya hari pembalasan, hari kiamat. Di antaranya di situ akan ditegakkan qisas ketika di dunia belum selesai permasalahannya. Belum selesai perkaranya. Maka barakallahu'alaikum, dengan adanya qisas mengingatkan kita akan adanya hari kebangkitan. Yang terakhir, yang kelima, at-tazkir bi'iqabilillahi ta'ala lizzalimin al-bawin. Hadis ini mengingatkan kepada kita akan hukuman Allah bagi orang-orang yang zalim, yang jahat, yang semena-mena. Yakni illa uqida minhu yaumal qiyamah. Akan dikisos, akan dapatkan balasan pada hari kiamat. Barakallahu. Dan hukuman Allah Subhanahu wa taala bukanlah Allah yang zalim, yang jahat, akan tapi manusia sendiri yang tidak mengindahkan ya syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala, yang menerjang larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah mengikat mereka. Maka barakallahu fikum, ini mengingatkan kepada kita semua tentang hendaknya kita berhati-hati dari kezaliman, yang dengan ini barakallahu fikum kita bisa terselamatkan dari iqab, dari hukuman Allah Subhanahu wa taala, dari azab Allah Subhanahu wa taala, dari balasan yang Allah berikan. Barakallahu fikum. Nas'alullah salamah wal afiyah fid dunya wal akhirah. Loyek. Loyek. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Adapun untuk hadis yang berikutnya insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, masih pada bab qisasul abd. Ya. Qisas dari seorang budak, seorang hamba. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala bisawab. Naktafi bihadzal qadar wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu wa hadzakum wa barakallahu.